بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. صاد والقرآن ذي الذكر صاد. Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Wa'ajibu an ja'ahum munzirun. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Tetapi mereka belum merasakan azabku. Am 'indahum khazain rahmati rabbikal 'azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi? أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ. Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ. Sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan Rasul-Rasul. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul. In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqo 'iqab. Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ. Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba-hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. إِنَّ هَذَا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Dia Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Idh 'urida 'alayhi bil 'ashyi safinatul jiyad. Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Rudduha 'alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Hadza 'ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bikhalisatin zikraddar. Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Hada dzik, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa syarab. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Hada ma tu'adun liyaum al-hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Hadha wa inna lit-taghin la sharra ma'ab. Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk. Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad. Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Hada falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Wa akharu min shaklihi azwaj. Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Hada fawjum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim. Innahum salun nar. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Qalu bal antum la marhaban bikum, antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu 'adaban dhi'fan finnar. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? Inna dhalika lahaqqun takhasum ahlin nar. Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi. yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Qul huwa naba'un 'adzim. Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar. Antum 'anhu mu'ridun. Yang kamu berpaling darinya. Ma kana li min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan. In yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Kecuali Iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Qala falhaqqu walhaqqa aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Qul ma as'alukum 'alayhi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.